Dua, dua, dua, dua kali kau ingkari. Dua, dua, dua, dua kali hianati. Sadarkan kau kasih, mengapa engkau pergi? Mungkin juga